Flu, ambil Insa baru. Kini dengan teknologi Absor Plus, dua kali lebih cepat atasi gejala flu, sehingga cepat kembalikan harimu. Baru produksi Konimax. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.